الأرواح آمين. الله بلقاء خير الأنام وابلغ المختار من صلاة وسلام شيخنا لا شيخ مثله الله شيخنا لا شيخ مثله الله أشرق البدر علينا الله واختفى مثل حسن ما رأينا في العراق عيني وشامي شيخنا لا شيخ مثل الله شيخنا البدر علينا الله واختفى بدر التمام الله مثل حسن ما رأينا في العراق شيخنا لا شيخ مثله الله شيخنا لا شيخ مثله الله عجيب. الحمد لله malam hari ini kita kehadiran tamu besar kita Al-Ustaz Akhina Fillah Ustaz Saleh Basalama, yang insyaAllah nanti beliau akan memberi nasihat kepada kita dan insyaAllah juga akan membagikan seperti yang lalu doa untuk kita. InsyaAllah nanti setelah kita baca salawat ini insyaAllah. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Ustaz, insyaAllah bikin senang. Beliau SMS saya kemarin, kebetulan saya pasti Lombok Ustaz, ada di Lombok. Saya juga lupa ini kalau beliau. Alhamdulillah, hal yang lupa itu, mufajaah itu biasanya lebih nikmat. Segala sesuatu yang kalau sudah dipersiapkan itu kayak rapas. Tapi kalau tidak disiapkan, tahu-tahu datang ini kayak misalnya kita kepingin ketemu pacar kita, ini sudah janjian itu tidak enak. Tapi tidak janjian, tahu-tahu kelihatan itu kaget. Nah, kepingin nubruk. Nah. Ini pacar akhirat orang pacar dunia, ini pacar dunia kecing kapan. Jadi begitu ya, insyaallah mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Murid-murid beliau di pondok pesantren sana namanya apa? Darussalam, masyaallah. Mudah-mudahan insyaallah mudah-mudahan semuanya menjadi santri-santri soleh-solehah dan insyaallah bisa meneruskan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka di halaman 17, yang lagi yang punya buku. الفاتحة على من وسيد المرسلين أهلنا وأسلفنا الصالحين الله يوفقنا لما يحبه ويرضاه ذو الجلال والإكرام مع الأنس والبشرى إلى أن نلقاه إلى أكمل حالات الرضا والكرام وأن يرزقنا كمال العفو والعافية وحسن العاقبة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وعلى من وصاحب المفاتيح السعادات وعلى من وسيد الوالد بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أفضل الصلاة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة الرضا وارض عن آله وأصحابه رضاء الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد قضى قدحيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها لنا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى السجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامعة في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهته وقصدي من قصده وتعود بركتها علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل عصري. يا نور يا نور يا نور اجعلني نورا بحق النور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها المطالب والمقاصد وتمنع عنا شر كل عدو حاسد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عديم ففرج عنا ما نحن فيه بسر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا ربي صل على المختار من مضار والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصل ربي على الهادي وحضرته وصحبه من لطي الدين قال نشروا وجهدوا معه في الله واجتهدوا وهجروا وله قال نشروا لله واعتصموا بالله فانتصروا أزكى صلاة وأنما وأشرفها يعطر الكون ريا نشرها العطر معبقة بعبيك المسك زاكية من دبها أرج الرضوان ينتشر عند الحصى والرمل يدعوها ونبات الأرض والمدار وعبد ولم تقل بذلك ميالي ورد جميع الماء والمطار مر يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد ما هوت الأشجار من ورق وكل حرب غدا يزرى ويسترى والوحش والطير والأسماك مع نعم يليه ملك والأملاك والبشر والدهر والنمل مع جمع الحبوب كذا والشعر والسبو والأليس والوبر وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والصدر وحد نعمائك التي مننت بها على خلائق وحتى مقدار السم الذي شرب به النبيون والأملوك والطهار وحتى ما كان في الأطفال يا سندي وما يكون إلى أن تبعد السوار بكل ضربة عين يطرفون بها أهل السماوات والأرض أو يدار ملء السماوات والأرض مع جبال والكرسي وما قصر ما عدم الله موجودا وأوجد معدوما صلاة دواما ليس تنقصر تستغرق الحد مع جمع النهوض كما تحيط بالحد لا تبقي ولا تذر مولاي صلي وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم يا خيئة وانتهاء ولها أمد يبقى يعتبر وحتى أزعى في مجر مر من عدد ما قف أزعى به يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضع والخلق منتشر وكل أينما حضروا ووالدينا وأهلنا وجيراتنا وكلنا سيدي للعفو مفتقر وقد أتيت ذنوبا لعدا لكن عفوك لا يبغي ولا يدر والعلم عن كل ما أبغيه وقد أتى خاضعا والقلب منكسر أرجوك يا ربي في الدارين يديه سبح الحجر يا ربي أعجب لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصر مولاي صل وسلم دائما فحبيبك خير خلق كلهم وقد ديون الله أخلق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر وكل في صنفها في كل نطفا جميلا به الأهوال تنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في فتح الصور مولاي الله على المختار ما طلع الشمس النهار وما قد قد شاشع القمر ثم الرضا عن أبي بكر dari Kriya Al-Hidayah, Lantai 3, Jalan Insinyur Soekarno, 38, Solo Baru. 87,6 Al-Hidayah, media dakwah menjalin ukhuwah. Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidin Muhammad, Hamin Kutbi, Habibin Nabi, Habibin Nabi, Sidin Muhammad, Hamin. Ekti 7.6 Al-Hidayah FM, Hik Frequency Clear. Dia sira pelindung pretak lawan kira-kira Allah. Allahumma salli ala sayyidina Sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa waspada dawuh kang utama seneng no jiwamu lan atimu aja salah tampa pitutur kang luhur perintahe aku aja simpang siur tindak ngawur dateng Dia wong agung kang binulya tumindak sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin. Allah iman akhlak bagus tubuh sabar alus nata hati mapan langabekti perintah Gusti tindak nangi padana tepi perintah amalkan pinuji dadong ridho rahmat lan syafaat saking Kanjeng Nabi Allah. Ali Ali. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع ما أكرهه قولا وفعلا حاضرا وغائبا اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت منه ثم عدت إليه أستغفرك لما أرددت به وجهك الكريم فخالطني فيه ما ليس لك به رضا وأستغفرك لما دعاني إليه الهوى من قبل فيما اشتبه علي وهو عندك محرم وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك وأستغفرك من الذنوب التي لا يطلع عليها أحد سواك ولا ينجي منها أحد غيرك ولا يسعها إلا علمك ولا ينجي منها إلا عفوك وأستغفرك من كل يمين حنثت فيه وهو عندك محرم وأنا مؤاخذ به وأستغفرك لا إله إلا أنت يا عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في سواد الليل وبياض النهار وفي فلا وملا قولا وفعلا وأنت ناذر إلي إذا كتمته وترى ما آتيته من العصيان يا كريم يا منان يا حليم وأستغفرك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فأستغفرك من كل فريضة وجبت علي في آناء الليل وأطراف النهار وتركتها سهوا أو غفلة أو خطأ وأنا مسؤول بها وأستغفرك من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتركتها سهوا أو غفلة أو خطأ أو تهاونا فإني أستغفرك يا الله يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت يا رب العالمين أنت ربي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك يا رب العالمين وأنت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل منا وآثبنا بمحض فضلك العظيم وجودك العميم وكرمك الباهر وإحسانك الغامر ومغفرة منك ورحمة على ما وفقتنا له من قراءة هذه الصلوات المباركات وما فيها من الدعوات بقبول تام وثواب عظيم واجعل اللهم ثواب ذلك هدية واصلة لحضرة حبيبنا ونبينا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولأبويه الكريمين الطاهرين سيدنا عبد الله بن عبد المطلب وسيدتنا آمنة وجميع آبائه الأطهار وأصحابه الأخيار وإخوانه من الأنبياء والمرسلين عليه وعليهم وعلى آل كل منهم أفضل الصلاة والتسليم وإلى أرواح أمهات المؤمنين وذرية رسول الله وأهل بيته أجمعين وإلى أرواح صاحب هذه الصلوات المباركات والعلماء العاملين الهداة المهتدين والصديقين والشهداء ومشايخ البلاد ووالدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وأولياء الكون وجميع عباد الله الصالحين من أول يوم إلى يوم الدين تعم خيراتها وبركاتها ظاهرة وباطنة أنفسنا وأهلينا وذرياتنا وأحبابنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ولا عدوا أو حاسدا إلا خذلته وأخزيته ولا صديقا أو محبا للخير أو ساع له إلا نصرته وأعنته اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة المغضوب عليه ولا الضالين آمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين Malam ini akan dibacakan buku Nasihat Diniyah yang nanti diterjemahkan Ustaz Abdullah Sa'ad. Dan nanti hari ini mungkin buku-buku yang biasa kita baca rutin kita tidak baca Ustaz Saleh. Wassalam insyaAllah akan memberikan tausiah kita sebagai penggantinya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum. Qala sahamun alaih rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin. وكان عمر رضي الله عنه يقول أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم باللسان وقد يتمكن مثل هذا الفاجر المنافق من علم الكتاب والسنة فيكون بلاء على المسلمين وفتنة وفي مثله قال عليه الصلاة والسلام أنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال قيل وما ذلك قال علماء السوء وقد وصف عليه الصلاة والسلام أناسا يقرؤون القرآن كما أنزل وأنه لا يجاوز تراقيهم وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية وفي الحديث إن مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كما مثل الريحان ريحه طيب وطعمه مر والله أعلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nglajengaken dawuh-dawuhipun Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Dalu menika pembahasan mengenai dawuhipun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bilih beliau nate ngendikan, hal yang paling aku khawatirkan di antara kekhawatiranku kepada kalian sekalian adalah seorang, jika di antara kalian ada seorang munafik tetapi yang terlihat alim dari lesannya. Jadi tiang munafik engkang alimul bin lisan, pinter ngomong tapi kemunafikan itu ada pada diri tersebut. Bahkan hal yang mendasar yang menjadikan mereka itu munafik, yang ditampakkan berbeda dengan lesannya itu dengan model banyak dalil-dalil daripada Al-Quran was sunnah. Jadi tiang-tiang sing do pamer-pamer dalil yang seperti itu, yang sebenarnya batinnya tidak sama seperti yang diucapkan, itu disebut teng mriki sebagai balak dan fitnah bagi umat, khususipun umat Islam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kados napa ingkang didhawuhaken Sayyidina Umar radhiyallahu an, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi nate ngendikan bahwa beliau itu sangat takut terjadinya dajjal, tapi selain daripada dajjal yang kita pahami sekalian. Jadi ada sosok dajjal tetapi benten kalih dajjal-dajjal yang dikenalkan Rasulullah kepada kita sekalian. Yang dimaksud adalah ini tadi nanti ditanyakan oleh napa para sahabat. Para sahabat matur, ya Rasulullah, sinten niku? Mereka adalah ulama usuk, ulama-ulama sing ala, ulama-ulama yang tidak benar menurut yang sebenarnya harus mereka lakukan, yang sebenarnya harus mereka perjuangkan di dalam kehidupan ini. Atau lebih bahasa yang akrab disebut sebagai ulama ud-dunya, yaitu ulama-ulama sing ujung-ujungnya nggih dunya. Wafat wasofa alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensifatkan ulama-ulama su itu adalah manusia-manusia yang piawai di dalam membaca Al-Qur'an seperti apa yang diturunkan. Artosipun nggih fasih, nggih genah, nggih pinter, nggih ketingal, cara bahasa mriki ketingal walek. Akan tetapi bacaan itu cukup di lisannya saja, boten ngantos mlebet, boten ngantos melebihi napa tulang-tulang niki napa kerongkongan tenggorokan gulu nomal. Artosipun boten ngantek mlebu, sing diwaca ya gur fasih, ya gur ketingal apik, tapi apik nok lisane tok. Kados sing didhawuhna Sayyidina Umar kalawau, alimun bil lisan, yugur pinter nok lesane tok. Akan tetapi Rasulullah menyebutkan wa annahum yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Akan tetapi mereka-mereka itu akan sangat cepat keluar daripada Islam seperti cepatnya melesatnya napa? Panah, anak panah dari busurnya. Dados secepat kilat lah. Ketinggalipun sing diomongke niku babakan agami, tapi dirinya sendiri itu justru semakin jauh daripada hidayah, daripada agama Islam ini. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Menika ingkang saged kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan tadi melanjutkan keterangan yang dua malam Kamis yang lalu, bahwa akan datang satu zaman banyak orang yang hafal Quran tetapi mereka masuknya ke dalam neraka disi'i wong-wong sing nyembah berhala. Ya itu, ini terusannya ini. Ya mudah-mudahan kita selamat dari ucapan-ucapan ini, selamat daripada apa yang disampaikan ini. Jangan sampai kita tergolong. Maksudnya Rasulullah kalau sudah menyampaikan, soalnya buat yang tadi aja ini kan tidak enak. Sing mau enak dirubah kok ini. Ya. Jadi kalau Rasulullah menyampaikan seperti ini, maksudnya kita waspada. Jangan sampai kita termasuk apa yang disampaikan itu. Ulama su awake dhewe aja dadi ulama su. Misalnya pandai Quran cuman dikerongkongan tok ora tekan dindi, iki soalnya wong sing gor pamer tok. Jadi dia tidak mengamalkan apa yang ada di Quran, dia cuman memamerkan apa yang dibaca dari Al-Qur'an itu. Jadi sing hati-hati, memang zaman ini penuh dengan hal-hal yang sudah disampaikan Rasulullah. Rasulullah sudah pernah menyampaikan, dan apa yang disampaikan Rasulullah itu pasti terjadi. Pasti, tidak mungkin tidak. Nanti sayati zamanun itu pasti semuanya terjadi. Nah, maksud Rasulullah, ojo nganti kowe sing termasuk golongan kowe. Kowe mudeng wis tak kei ngerti sik. Berarti nanti kalau ada kejadian ini ojo kagetan. Ojo gumunan. Lah kok ana wong Islam iki mlebu gereja saiki ceramah. Ojo gumun. Wis enak zaman Rasulullah wis diomongke kuwi kok bakal kaya ngono kuwi model-model menungso akhir zaman. Ulama-ulama suwi ngono-ngono kuwi. Jadi agama ini dijual belikan sak karepe dhewe-dhewe demi kepentingan pribadi, kepentingan dunia, bahkan juga saat ini kepentingan politik. Jadi demi melancarkan kepentingan politiknya, demi melancarkan bangunan masjidnya, demi melancarkan bangunan pondoknya, itu ngedol agama. Nah ini sing kaya ngene-ngene iki sing kandha Rasul nggih ngemutaken, aja nganti kowe sing termasuk. Nek wong liya elingno, gelem ora gelem ya wis. Lah orang itu diingatkan tuh kadang kudu gelem mestine. Contohnya gini, Mas, hati-hati. Kok jam mlebu kamarku ning kono kene geni ben. Enak geni karepe, geni lak geniku dhewe to. Aku mati ya aku sing mati, udu kowe iku kakean omong apa lagi lak wong edan to. Dielingken di depannya tuh ada api, jelas api ketok, betul ada api, tapi malah misui sing elingke. Lah ini lucu wong saiki, hati-hati nggih. Ampun, ampun. Jenengan ampun termasuk tiang-tiang itu. Jadi ndak usah kakean dalil-dalil, wong biyen ki ora usah dalil tapi ngamalke. Wong saiki golek sing digolek ki gur dalil to. Muter ra lor ngidul golek buku piye carane aku duwe dalil akeh. Tapi ora piye carane aku ngamalke dalil kuwi. Ngono lho. Kalau orang dulu termasuk Al-Habib Abdullah bin Alwil Haddad, beliau itu ngamal kesek agi dalil. Ngono lho. Beda karo wong model saiki termasuk sing ngomong ngono. Pinter nek kuwi. Tapi orang lakoni bismillah, kok niate ben ketok wong apik. Kelihatnya supaya ketok wong hebat, kelihatnya lah iki medeni yo. Hati-hati para jamaah, hadirin dan hadirat dimanapun jenengan, insyaallah kalau akan menjalankan sesuatu, pegang buku pedoman Kanjeng Nabi sik. Dadi ning ndi iki buku pedoman Rasulullah kan ono. Iya. Yeah. Aku arep nglakoni iki tak delok sik. Oh, cocok dalake. Ora cocok singgir ge. Setelah cocok itu pun diniat, lihatkan niat kita. Ya niat itu penting. Niat itu penting. Sing ngerti niat iki gor awake dhewe. Orang lain ndak tahu. Orang lain dihapusi iso wae. Wong sekarang ini banyak pemain sinetron. Sinetron ini bukan di TV tok, di majelis ya sinetron akeh. Jadi hati-hati karo pemain-pemain sinetron ini. Tapi ya ndak apa-apa wong sinetron ini ditonton penak ya. Ditonton penak. Apa neh sing main wong wedok-wedok. Luwih-luwih penak meneh. Sekarang makanya banyak kejadian-kejadian yang sangat tidak masuk akal di muka bumi ini. Tetapi semua itu sudah disampaikan Rasulullah kepada kita. Waspadalah kita untuk tidak melakukan apa yang pernah disampaikan Rasulullah. Fadhil Ustaz Saleh untuk menyampaikan kepada kita. Sama nanti boleh dibagikan potongan doa. Rakyat itu yang kita tunggu. Soalnya yang kini pelit-pelit kabel. Bagi donga ora pernah, alhamdulillah beliau selalu datang dan membawa doa untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang mulia, yang terhormat Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sagaf, semoga beliau diberi panjang umur, sehat walafiat, terus menggembirakan kita, menyenangkan kita, mendekatkan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan solawat-solawatnya yang membawa kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Para habaib, para asatid, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, saya sangat amat bersyukur pada malam hari ini bisa hadir di sini. Seandainya rumah saya dekat, insya Allah setiap malam Kamis ingin hadir. Tapi perjalanan kita perlu 7-8 jam. Mudah-mudahan walaupun malam Kamis tidak hadir, tapi hati kita hadir. Amin. Para hadirin, saya ingin mengukuhkan apa yang tadi beliau disampaikan, bahwa beliau menyampaikan bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan langkah pasti. Kita harus yakin ini. Apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan langkah pasti. Orang yang mengikuti akan dijamin hidupnya selamat dunia akhirat. Orang yang mengikuti akan dijamin hidupnya bahagia dunia akhirat. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara melainkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi disebutkan juga dari kitab Nasihuddiniyah, cukup memprihatinkan dan tadi diterangkan oleh beliau, mudah-mudahan kita terhindar dari apa yang tadi disebutkan. Amin. Maka dari itu para hadirin, saya yakin setiap kita, setiap orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti ingin hidupnya selamat dunia akhirat. Pasti ingin hidupnya bahagia dunia akhirat. Saya teringat satu informasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini wujud kecintaan Nabi kita Muhammad kepada kita umatnya. Sekali lagi, tadi beliau sudah mengatakan bahwa setiap ajaran Nabi Muhammad, setiap yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah langkah pasti. Al-Imam Ibnu Majah dalam sanad yang sahih memberi informasi kepada kita, dan memang Nabi kita ingin kita semuanya jadi orang baik, ingin kita semuanya jadi orang yang selamat, bahagia dunia akhirat. Apa kata Nabi? Arba'un man uqtiyahunna faqad uqtiya khairad dunya wal akhirah. Sekali lagi, ukir di hati kita, ini langkah pasti. Al-Imam Ibnu Majah dalam sanad yang sahih, Nabi mengatakan arba'un. Maaf, seakan-akan beliau mengatakan, hai umatku, ada 4 langkah. Yang 4 langkah ini apabila engkau semua mewujudkannya, melakukannya, dijamin engkau semua umatku menjadi orang-orang yang baik dunia akhirat. Menjadi orang-orang yang hidupnya senang dunia akhirat. Menjadi orang yang hidupnya selamat, bahagia dunia akhirat. Berapa langkah tadi? 4. Iya. Para hadirin, juga kita harus tahu, setiap sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah sudah diukur, pasti umatnya bisa melakukan. Tidak mungkin Rasulullah mengajarkan satu ajaran yang umatnya tidak mampu untuk melakukan. Jadi 4 langkah ini kita semuanya mampu melakukan. Kalau ada yang tidak melakukan, bukan karena berat, bukan karena apa, tapi fala yalumanna illa nafsa, jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. 4 langkah kata Nabi. Yang pertama, lisanun dzakir. Lisan yang selalu bergerak untuk menyebut nama Allah. Ini yang pertama. Pasti para hadirin, pasti hidup kita senang. Pasti kita menjadi orang baik dunia akhirat. Lisanun dzakir, lisan yang selalu digerakkan untuk menyebut nama Allah. Ini termasuk majelis-majelis yang mengajak kita supaya lisan kita digerakkan untuk menyebut nama Allah. Ini majelis ini. Tadi kita bersolawat. Para ulama bersepakat, solawat itu ya solawat dan zikir. Kalau zikir, ya zikir saja, belum tentu solawat. Jadi kalau solawat pasti zikir, kalau zikir belum tentu solawat. Itu keistimewaan solawat. Orang kalau bersolawat itu dinamakan zikir. Sebab bagaimanapun, apapun solawat yang disebut, pasti menyebut nama Allah. Sekali lagi, lisanun dzakir. Orang yang berusaha untuk selalu menggerakkan lisannya menyebut nama Allah. Setidak-tidaknya kita akan melakukan apa saja, ya, awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita menutup apa saja yang kita lakukan, ditutup dengan Alhamdulillahirrabbil alamin. Biasakan lisan kita mengucapkan La ilaha. Tadi bersolawat, beristighfar, membaca Al-Quran. Maaf para hadirin, ini berbicara tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini jangan dianggap enteng. Ini satu kalimat, kalimat Al-Quran yang punya bobot luar biasa. Pakar-pakar tafsir pernah menjelaskan, Allah menurunkan kitabnya itu banyak. Di antaranya yang kita harus ketahui ada 4. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Rahasia Zabur, Taurat, Injil ada di dalam Al-Quran. Rahasia Al-Quran semuanya terkumpul dalam surat Fatihah. Rahasia Fatihah terkumpul dalam Bismillahirrahmanirrahim. Maaf-maaf sebelumnya. Coba kita amati. Ayat apa yang tiap hari dibaca oleh miliaran umat Islam? Itu ayat apa? Bismillah. Kita mau minum, bismillah. Mau apa saja, bismillah. Kita pernah lihat enggak? Ada orang mau minum, maliki yaumiddin, minum. Enggak ada itu. Iyyaka na'budu, makan. Enggak ada. Padahal kan sama-sama ayat. Kenapa kok bismillah? Bismillah punya bobot tersendiri. Malah ada hadis sahih mengatakan begini. Man dakhala baitahu, orang yang masuk rumahnya, pintunya terbuka. Kaki kanan dulu masuk, lisannya ngucap bismillah. Pintunya terbuka, tapi setan tidak bisa masuk. Kita bayangkan, kalau bismillah ini dikembangkan di keluarga kita, termasuk lisanun dzakir, bapaknya masuk rumah bismillah, ibunya masuk rumah bismillah, anaknya masuk rumah bismillah, berarti rumah bebas setan. Rumah yang tidak ada setannya. Ya. Waman akala to'aman, orang yang makan baca bismillah, setannya tidak bisa ikut makan. Wa man jama'a ahlahu, orang yang mau hubungan suami istri, baca bismillah, itu setannya terpelanting. Malah Nabi mengatakan, kalau ada orang hubungan suami istri, baca bismillah, ya, setannya nyingkir. Dalam hubungan itu sampai istrinya hamil, sampai anaknya lahir, kata Nabi, anaknya akan terhindar dari godaan setan. Akan wujud anak yang soleh dan soleha. Maaf, sekarang banyak anak nakal terakhir. Anaknya orang Islam tapi nakal. Ketika saya ditanya, kenapa sekarang kok banyak anak nakal? Itu orang tuanya dulu lupa bismillah. Akibatnya yaitu dibantu oleh setan. Al-Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, turjumanul Quran, mengatakan, orang yang ketika mau hubungan suami istri, tidak berzikir, tidak baca bismillah, kalau keluar anak, itu hasilnya tiga, bapaknya, ibunya, dan setan. Itu sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan begitu. Ya. Para hadirin, bagaimana orang yang selalu lisannya berzikir kepada Allah, tidak akan bahagia, tidak akan senang. Allah sendiri dalam riwayat Muslim, dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, man dzakaroni dzakartu. Orang yang ingat kepadaku, nyebut namaku, aku Allah akan ingat kepadanya. Kita bisa bayangkan, orang kalau hidupnya diingat oleh Allah, beres apa enggak? Pasti beres. Iya. Ya. Malah begini para hadirin. Kalau orang, kalau manusia itu cinta kepada Allah, wajar. Apalagi orang beriman. Yang luar biasa itu kalau orang dicintai oleh Allah. Kita ingin tidak dicintai oleh Allah. Kalau kita ingin dicintai Allah, Nabi pun memberi informasi kepada kita. Dalam riwayat Al-Imam Ibnu Dawud, Nabi mengatakan, Sa'ala Musa Rabbahu. Nabi Musa tanya kepada Allah. Apa pertanyaan Nabi Musa? Ya Allah, man tuhibbu min ibadik. Siapa di antara hamba-hambamu yang engkau cintai? Apa jawab Allah? Hai Musa, idza ra'aita 'abdi yukthiru dzikri fa ana uhibbuhu. Allah. Hai Musa, kalau engkau melihat ada hambaku yang memperbanyak zikir kepadaku, ketahui bahwa aku cinta kepadanya. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semua. Amin. Ini maaf para asatid, saya tidak. Ini kalau ngomong zikir ini tidak ada selesainya ya. Termasuk kalau kita banyak zikir, kita akan selamat dari godaan setan. Iya. Sekarang kan setan lagi luar biasa banyaknya para asatid. Sebab setan mohon sama Allah. Rabbi andirni ila yaumi yub'atun. Kata setan. Ya Allah, panjangkan umur kami. Allah memberi ijabah doanya setan. Setan aja doanya diijabahi, apalagi kita. Ya. Nggak ada setan mati. Di Solo ada kuburan setan? Nggak ada. Sudah setan dipanjangkan umurnya. Dalam Bukhari Muslim, Nabi mengatakan ada setan laki-laki, ada setan perempuan. Kalau ada laki-laki, ada perempuan, keluar apanya? Anaknya. Jadi anganak terus setan itu. Tapi tidak ada matinya. Makanya sekarang lagi terjadi problem di tengah-tengah kehidupan setan. Problemnya apa? Banyak setan nganggur. Akibatnya kita lihat di TV berita-berita. Sekarang banyak orang kesurupan. Kesurupannya sekarang jamaah. Sholat jamaahnya berkurang, tapi kesurupan jamaah banyak sekarang. Kesurupan massal. Ya, tapi orang yang banyak zikir tidak mungkin kesurupan. Sebabnya apa? Dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi pernah melihat, ra'aitu rajulan min ummati qad ihtawasyathu syayatin. Ini Nabi melihat dengan pandangan mukjizat. Nabi melihat ada seorang sahabatnya lagi digoda oleh setan. Orangnya yang dikerumuni setan tidak merasakan. Ketika Nabi mendekat akan mengusir setan, nazala nuron minas sama. Turun itu pancaran cahaya dari atas mengusir setan. Nabi sempat bertanya sama malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma hada?" Apa kata Jibril? "Ja'a dzikruhu ilallah." itu zikir yang biasa dibaca datang secara otomatis menjadi senjata yang kuat mengusir setan. Jadi kalau kita ingin setannya terusir terus, kita perbanyak zikir. Maaf ya Habib, di dalam kitab namanya Masoibul Insan min Makayidi Syaiton lil Imam Al-Maqdisi, seorang muhaddithul kabir. Ini kitab kalau diterjemahkan namanya kitab spesialisasi persetanan. Satu kitab ngomongnya setan aja. Kalau kita ngomong ada orang kesurupan setan, ternyata ada setan kesurupan manusia. Setan kesurupan. Ini Imam Maqdisi dalam kitab Masoibul Insan. Ada setan digotong-gotong oleh temannya sendiri. Yang lain tanya, kenapa itu? Ini kesurupan manusia. Kenapa? Manusia yang diikuti lagi zikir, setannya kesurupan. Pokoknya kalau kita ngomong zikir semalam tidak ada selesainya. Tadi berapa tadi? 4. Yang kedua, qalbun syakir. Ini yang kedua. Hati yang selalu bersyukur. Ingin hidup nikmat apa enggak? Hidup nikmat tidak harus jadi orang kaya. Banyak orang kaya yang hidupnya tidak nikmat. Tapi kalau kita ingin hidup nikmat, pandai-pandailah kita bersyukur. Hati kita selalu bersyukur. Seandainya ini 4 langkah ini dilakukan oleh suami istri, maka rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang indah. Rumah tangga yang mewujudkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Syukur perhatikan. Kita menghitung nikmat Allah tidak mampu dari begitu banyak, tapi tidak ada satu orang pun yang merasa cukup. Ingin ditambah nikmat. Allah siap menambah nikmat, syaratnya la in syakartum la azidannakum. Sumbernya berbagai penyakit karena manusia kurang syukur. Kalau selalu bersyukur, insya Allah hidupnya akan selalu sehat. Syukur. Yang ketiga apa? Wal badanu alal bala isobir. Yang ketiga, badan yang dalam menghadapi tantangan hidup dihadapi dengan sabar. Indonesia punya pepatah para hadirin. Gelombang kehidupan lebih ganas daripada gelombang lautan. Iya. Ya. Gelombang kehidupan itu ngeri. Tapi bagaimana ganasnya gelombang kehidupan, tantangan akan menjadi tontonan apabila hidup kita ini selalu dibarengi dengan sabar. Allah sendiri janji dalam Al-Qur'an, innallaha ma'as sabirin. Coba para hadirin diamati yang kedua dan ketiga. Yang kedua apa tadi? Syukur. Yang ketiga sabar. Coba kita amati kalau baca Quran. Setiap Allah berbicara tentang iman, mesti embel-embelnya ada dua. Syukur dan sabar. Berarti iman isinya hanya berapa? 2. Syukur dan sabar. Saya teringat. Sejarah pernah menceritakan. Dulu di Khurasan, daerah kawasan Uni Soviet, hidup seorang soleh yang seneng ngaji, seneng hadir majelis taklim, seneng dikir, namanya Abu Mihron. Abu Mihron itu muter-muter hadir majelis taklim, senengnya berdikir. Tapi Abu Mihron itu wajahnya paling jelek satu desa itu. Wajahnya jelek, hatinya sih bagus, tapi wajahnya apa? Jelek. Subhanallah, dilalah ya, kersone Gusti Allah, takdir Allah, Abu Mihron yang wajahnya paling jelek, laki-laki paling jelek, kawin dengan wanita paling cantik. Wanita paling cantik. Kalau Abu Mihron jalan sama istrinya, di jalanan, setiap orang yang lihat, pasti kepalanya geleng-geleng. Kok bisa gitu? Ya. Orang gitu kedapatnya gitu. Karena Abu Mihron senang hadir majelis taklim, istrinya pun dibawa kemana ada majelis taklim. Inilah keistimewaannya orang hadir majelis taklim. Di dalam majelis taklim mendengarkan bahwa iman isinya hanya ada berapa? 2, syukur dan sabar. Satu saat malam-malam Abu Mihron dengan istrinya berhadapan gitu. Di depannya ada meja, makan berdua. Di tengah-tengah makan, istrinya memandang Abu Mihron sambil senyum. Abu Mihron tersinggung. Kamu menghina aku ya? Kata istrinya, enggak. Teruskan saja makan. Tidak begitu lama, mandeng lagi, senyumnya lebih lebar lagi. Kata Abu Mihron, jelas kamu menghina aku ini. Kata istrinya, enggak. Teruskan saja. Mau akhir makannya, istrinya malah memandang sambil tertawa terbahak-bahak. Abu Mihron sempat emosi. Kamu berarti menghina aku ini. Berdiri Abu Mihron, dipegang oleh istrinya. Duduk. Justru aku ini memandang engkau sambil senyum, ketawa. Itu karena senang. Kata Abu Mihron, senangnya apa sih? Karena aku yakin, aku dan kamu, suamiku, pasti berdua akan masuk surga. Pasti. Kata Abu Mihron, jangan ngomong pasti dulu. Kita kan belum tahu nanti matinya. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Kata istrinya, sudahlah, enggak bisa di... Iya, tawar-tawar lagi. Aku sama kamu semuanya masuk surga. Kata suaminya, dalilnya apa? Dalilnya saya kan tiap hari diajak ngaji. Katanya iman isinya berapa? 2, syukur dan sabar. Aku cantik lihat kamu terus, sabar terus. Kamu jelek lihat aku cantik, syukur terus. Jadi klop ini, syukur dan sabar. Makanya saya yakin masuk surga, kata istrinya ini. Ini supaya kita lebih mantap para diri. Tidak mungkin akan terjadi kesenjangan hidup dalam satu keluarga apabila dibarengi dengan syukur dan sabar. Yang terakhir, yang keempat, wazaujatu mu'minatun solihatun. Dan seorang istri yang beriman dan solehah. Kenapa di sini Rasulullah kok menyebutkan istri? Malah ini ibu-ibu perlu bangga. Di dalam Al-Quran ada surat namanya surat An-Nisa. Surat wanita. Ada enggak surat Ar-Rijal? Enggak ada. Adanya surat wanita. Karena wanita punya peranan penting. Ini kalau ngomong wanita ya panjang lagi ya para hadirin. Dalam satu makalah Al-Islamiyah disebutkan Al-Ummu Madrasatun In A'tadtalaha. Iya. Seorang ibu adalah madrasah yang paling utama untuk anak-anaknya. Apabila ibu itu dipersiapkan menjadi wanita yang solehah. Insya Allah apal ya yang empat ini ya para ini ya. Insya Allah. Kemudian Habib Syekh tadi mengatakan, saya juga ingin menyampaikan tawaran dari Rasulullah. Rasulullah menawarkan kepada kita empat juga. Ini dalam hadis Al-Imam Al-Hakim At-Turmudi. Empat macam Rasulullah memberi tawaran kepada kita. Yang pertama, man sarrohu an yutawwilalahu fi umri. Siapa orangnya yang ingin panjang umur, sehat, wal? Pengen apa enggak? Enggak ada yang enggak kepengen. Jadi ada tawaran empat dari Rasulullah. Ya, siapa orangnya yang ingin panjang umur, sehat, wal? Yang kedua, Allah menawarkan, Rasulullah menawarkan, wa yubarok lahu fi rizkihi. Siapa orangnya yang ingin rizkinya barokah? Yang ketiga, wa yunsoru lahu min aduwihi. Siapa orang yang ingin menang dari musuhnya? Apapun bentuk musuh yang memusuhi kita. Yang keempat, wa yuqomi tatassu. Artinya orang yang ingin matinya husnul khotimah. Bapak-bapak, ibu-ibu pengen apa enggak? Kalau pengen caranya jangan tinggal sholat 5 dan yang 4 tadi yang saya sebutkan. Dan Rasulullah mengajarkan sore membaca 3 kali, pagi membaca 3 kali. Subhanallah mil al-mizani. Wa muntahal ilmi wa mablaghur ridho wa zinatal arsy. Orang yang baca ini pagi 3 kali, sore 3 kali dapat 4 tawaran dari Rasulullah. Mestinya kalau saya baca 3 kali ya enggak hafal. Tapi kata Habib Syekh biasa saya bawa tulisannya ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cukup dibagi. Siapa yang mau cek? Mari. Bagikan berapa orang sekalian. Jazakallah khair, jazakallah khair. Ampun Ustaz, ampun, ampun. Ya, di sana sebelah kan. Dibagikan sebelah sana. Ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan akan bermanfaat. Amin. Di tempat ibu-ibu dikasih satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibagikan di tempat ibu-ibu dikasih juga sana. Bagikan dulu. Bismillah, satu-satu. Jadi bagikan satu-satu. Kene iki bagian ono. Dibagi sisanya masuk luar. Masya Allah, Ustaz Abdullah, Ustaz Saleh. Wassalamualaikum, Masya Allah. Bagi ini sing cepet cecet ae dibagi wong akeh sisan umat ngadeg kok lho cah bagus. Aja ngenteni wae. Bagi iki melu ganjaran walaupun ora melu maca. Tadi apa yang disampaikan beliau insyaallah akan memperkuat kita. Memang awake dhewe iki menungso senenge panjang umur. Rezekinya berkah, sehat, ya, selamat dari musuh. Terus disampaikan gitu, meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Bismillah paling nikmat. Ini tadi masalah bab setan. Enten setan kurus dan setan gemuk. Setan kurus sama setan gemuk ketemu di perapatan Pasar Kliwon. Perapatan Pasar Kliwon, tek setan, lu. Kowe iki mbiyen lemu saiki kuru apa sebabe? Aduh tan setan. Setan yang gemuk ni cerita, kowe aku alhamdulillah be. Istilahnya dia mengatakan si setan ini bukan alhamdulillah, setan tidak akan kata alhamdulillah. Setan mengatakan saya lemu nikmat sebab saya mengikuti menungso sing ora mudeng agama. Sebab apa kamu bisa gemuk? Sebab nek mangan wong kuwi nganggo bismillah aku ora iso melu mangan. Kumpul karo bojone bismillah aku ora iso melu kumpul. Ah itu dia tidak pakai makan tidak mengucap bismillah yang gemuk. Tidak mengucap bismillah waktu makan, tidak mengucap bismillah waktu kumpul. Apapun yang dia lakukan tidak mengucap zikir kepada Allah. Akhirnya setan itu juga ikut makan, setan itu juga menyetubui istrinya. Setan itu juga akhirnya setan itu mengusap aku alhamdulillah untuk bos luar biasa. Lah setan yang satunya model imam masjid sing dielone. Dadi arep anu bismillahirrahmanirrahim. Arep ngombe bismillah. Tidak pernah bisa mikum, tidak bisa-bisa makan, tidak bisa tidur bersama orang ini tadi. Akhirnya setan ini rumangsa kuru aku, entek awakku gara-gara melu karo imam masjid. Jadi hati-hati, buatlah setan itu kesurupan gara-gara kita, jangan kita kesurupan gara-gara setan. Mudeng. Tadi kan setan kesurupan. Lho mbok kira ora nek setan ini, enggak tahu nih Ustaz Saleh mungkin sudah pernah lihat langsung, saya belum. Jadi setan ini ngotong setan liyane. Lho iki kenapa iki? Kesurupan manungsa. Iki subhanallah. Ya nganggo ambulan, nganggo ambulan. Mbah mobile modele piye ora mudeng aku setan. Dulu viral baru. Pernah sekolah itu waktu SMP disuruh gambar. Orangnya enggak pintar gambar. Didokok pensilnya dia duduk tiduran. Waktu diparani guru gambar, "Loh, kamu ini kok enggak gambar? Lu sudah, Pak. Apa yang kamu gambar? Gambar setan." "Ayo, mana? Mosok setan ketok, Pak." Jadi ini subhanallah. Kuampleng karo gurune, "Ya, setan ora ketok saiki sing ketok tanganku pleng." Ngapo. Ya, insyaallah hati-hati. Jadikan setan sedih karena kita. Dan jadikan Rasulullah gembira karena kita. Itu kunci. Setan mumet ngadepi awake dhewe. Wis kuwi wae. Iki wong arep tak godho kok zikir wae. Arep mlebu WC arep tak godho tak kon hayal macam-macam malah bismillah zikir meneh. Akhirnya mumet setan. Lah, dadekno setan mumet, dadekno Rasulullah seneng karo awakmu. Itu kunci hidup. Orang kalau bisa membuat Rasulullah gembira dan setan ini susah antar kita, wis urip nikmat. Makanya tadi seperti ceritanya, cerita apa nih? Yang tadi syukur sama sabar. Abu Mishrol. Abu Merah. Aku tak karo ngono karo bojoku aku. Bojoku tak kon mangan aku sing ngono terus. Aku mesem. Ya alhamdulillah, sebetulnya cantik dan ganteng itu bukan karena wajah. Karena hati yang selalu berzikir. Karena bayangkan berapa orang-orang yang soleh, ya. Maaf-maaf kita menghinakan Bilal ibn Rabah, seorang budak, maaf-maaf sekali bukan kita menghinakan, hitam dari Afrika. Tetapi Bilal sudah mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah di masa hidupnya. Sudah mendapatkan bahwa ya Bilal, terompahmu sudah mendahului masuk ke dalam surga daripada dirimu. Luar biasa. Salman Al-Farisi disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya Salman, bidadari-bidadari surga sudah rindu denganmu. Lho nikmat toh. Berita-berita koyo ngene iki awake dhewe ora pernah entuk. Beritane bangsa enek maling kecekel. Lho ya, beritane bangsa DPR padu. Beritanya bangsa ruwet terus, makanya utek kita ini sudah rusak, Istilahnya bocor halus. Tadi ditokok ning banyu ki pluthuk sak jam iki lho. Terus meneng nang sak jam metu. Bocor iki wis bocor. Ketoke alim tapi bocor. Ya. Insyaallah itu syukur sama sabar memang tidak gampang. Orang sabar sama orang syukur ki angel syukur. Lah kok iso? Lu angel syukur, nek ora percaya lakonono. Nek sabar ki enteng. Tapi nek syukur ku abot. Lah terus piye carane abot? Ya coba lakonono sik engko ketok piye sabar sama syukur tuh enak ndi. Nek wong sing anu sing syukur-syukur ni, orang yang tambah punya kekayaan, orang tambah tinggi dia punya martabat atau apa, itu tambah berat dia punya pengelolaannya misalnya. Contoh, jenengan mboten gadah TV, mboten gadah napa-napa, omahnya cuma 2x4 meter turu karo anak bojo. Ya padha ngoroke sajane. Dan di situ tidak perlu ada gembok dibuka biak ngono, maling delok wegah wis. Iki apa sing arep tak colong? Wong katok jerone delalah ketok pas turu kuwi. Selen-selen nyeng kanan kelirnya abang sing sini ngelene ireng ini. Astagfirullahalazim, lha kaya ngene. Naudzubillah arep nyolong opone. Ya. Ya bekas panduk lagi. Aduh. Berat bersih piro atau bersih lah sekawane. Hati-hati. Ya. Tambah dia punya duit tambah ini harus ada satpam, harus ada, tambah berat. Dan di situ tuntutan buahnya. Jangan dikira orang itu syukur itu memang. Syukur itu dikatakan dalam Al-Quran sedikit orang yang syukur. Tapi sabar tidak dikatakan sedikit. Kalau syukur sedikit orang-orang yang pandai bersyukur ini. Ya hati-hati. InsyaAllah mudah-mudahan awake dhewe engko mulai ngadepi bojo. Terus cepakno apa jagung bakar. Apa cepakno iwak apa sing alot. Sing lanang sing ngon mangan sing wedok aja bu. Sing lanang suguhane iwak sing walot ngono iki ben ngene-ngene jenengan sing guyu terus lho aku iki sabar lho Mas delok kowe kowe iki syukur delok ini saya baru dapat cerita anyar ya alhamdulillah ajib ya ajib ya. Syukur sabar alhamdulillah kasidah sanake jadi insyaallah ya insyaallah sudah dibagi semua mari kita baca sama-sama sing buanter macane aja ngantuk-ngantuk wis entuk gratis. Mau cowe males saya. Memang masih di sini masa neng gratisan beb. Saat saleh ini alhamdulillah. Jazakallah khair. Setiap satu kertas ini untuk ganjaran gini gini. Bok kira kira gratis. Itu ganjaran ini diwoco. Orang diwoco di lebok ke kantong ini untuk ganjaran. Kertas yang pernah dibaca satu kali. Ya, bok dokok neng lemari ini. Mau cowe dewe bisa. Kau ya melu mau cowe lambemu. Mulu lo maksudnya. Kene iki ya dokoken tasbih itu kalau yang tulen dipakai zikir ini orang percaya tempel nang gantungan kuwi itu tasbih melu zikiran dhewe sing kulino. Kudu tasbih sing saka Cina kono mbok gantungke ngono tok ora. Yang sudah kulino Al Habib Abdul Ghadir bin Kidban itu beliau orang yang tidak melihat wajah pandangannya tetapi hatinya luar biasa. Itu setiap malam beliau itu misalnya tidur tasbih yang ditaruh di ambeni mlaku dhewe. Cetak cetak cetak ceklek ngono. Lah wong saiki ketok tasbih kaya ngono ditawar. Ki model wani piro? Lah ya wis ngono ku wong semanggen. Akhirnya tawar pamer ke wong buka. Akhirnya tengkurun ngarep buka kotak. Lihat tasbih bisa jalan sendiri. Cemplang, cemplung, cemplang, cemplung. Lah wong Indonesia ini lucu. Enek ulo 6 meter itu langsung buka kotak. Ditonton ke wong. Seneng ngono ki seneng kotak. Makanya rai ini kotak-kotak kabeh. Dan calon presidennya juga kotak-kotak. Gitu, ya. Alhamdulillah. Kabeh kotak-kotak. Masya Allah. Lih tapi senengnya suka kotakan gitu. Ya itu dibuka dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arshi. Subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arshi. Subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arshi. Alhamdulillah dibaca 3 pagi dan 3 sore. Bismillah sanabil al ustaz nabil mandu qasidah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صل عليه سلام سلام Terima kasih. kesembuhan untuk Hababah Radhiyah binti Ali bin Syahab, Hababah Salamah dan akhirnya Haji Abdul Somad Sulaiman dan Mas Kosidin Ibu Heri Eni Septiono, Siti Martiono binti Haji Abu Bakar, Ibu Hajah Siti Nafisa dan Ibu Yatmi Mojolaban, Haji Joko Madhaji Mulyono, Hajah Siti Maryam, Bapak Haryadi sekalian, Ibu Bapak Sulardi, Ibu Sularmi, Haryo Kartono, Bapak Muharram, dan siapapun yang telah meninggal dunia dari keluarga kita, Allah maghfirlahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum. Begitu pula orang-orang tua kita dan guru-guru kita serta seluruh jamaah-jamaah kita, Allah maghfirlahum warhamhum. Ini kesembuhan, semoga Allah memberi kesehatan, kesembuhan kepada siapapun yang lagi sakit di antara kita. Allahumma anta syafi ya kafi la syifa illa syifa'uk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa du'aiha wa afiyatil abdan wa syifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala ahli wa sahbihi ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah bi niyati syifa' bi sirril fadhiha. Yang lagi hamil dari anak-anak kita, keluarga kita, khususan binti Fatimah binti Syekh bin Abdul Ghadir Segaf, semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melahirkannya, dijadikan anak yang di dalam kandungan anak yang sehat sempurna, lahir dengan mudah, membawa rahmat dan berkah bagi kedua orang tuanya, manfaat bagi agama, bagi nusa dan bangsa, dan digembirakan oleh Allah hidup dunia dan akhiratnya, dan mudah-mudahan dapat menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula istri daripada Ustaz Abdullah Sa'ad dan siapapun yang hamil di saat ini, semoga Allah memberi kepada mereka kemudahan dalam melahirkan, dan apapun yang dihajatkan, yang diniatkan, yang didoakan, semuanya kabul bijahir Rasul bisirril Fatihah. Yang belum mendapat keturunan dan yang akan menikah, semoga semuanya yang mau menikah diberikan pernikahan mereka berkah zahiran wa batinah. Yang belum mendapatkan keturunan diberi keturunan, anak-anak saleh salehah sehat sempurna. Yang lagi ulang tahun Nailal Muna binti Yanto dan Mas Rahmat serta siapapun yang ulang tahun, semoga Allah memanjangkan umurnya, memberi kesehatan zahiran wa batinah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita. dan mengabulkan seluruh hajat kaum muslimin dimanapun mereka berada. Yang meninggal dari keluarga-keluarga kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka, melapangkan kubur mereka, menerangi kubur mereka, dan semoga berkat majelis-majelis ini semua ahli kubur minal muslimin muslimat mendapatkan bagian-bagiannya, terutama orang-orang tua kita dan guru-guru kita serta keluarga ahbabul mustafa dimanapun mereka berada, dimanapun mereka berada ya Allah. Dan terutama pula untuk ya Rab ahli kubur Tripes, Kelumprit, Ma'la, Ulbagi, Uzambal, Ulfrit, Ulbashar ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waskinhum al-jannah ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Bisirri al-Fatiha. Sebelumnya saya mohon maaf, nanti pulang tidak usah salam-salaman. Saya kepingin tahu piye nurute menungso. Nek icik ngeyel salaman berarti angel dijak omong neng dunya apa neng akhirat. Neng dunya iku pengin jisa ngrungokke, neng akhirat iso tak krungu apa pisan ngene lho. Neng dunya dikabari aja salaman sebab beliau-beliau capek. Termasuk saya ya capek ngene ya. Bismillah nanti pulang dengan teratur yang bagus. Nek kepingin salaman teko ndisiki. Teko jam 5 rene wong 3 wong 5 salaman ndak apa-apa. Wes wong enwon ngene kemarin subhanallah di hall Gresik hampir mati kabeh ora habaibe. Wangel masuk ke ruangan itu uyel-uyel, ada apa saya ndak paham itu. Maksud tujuannya apa ya ora mudeng. Ternyata kepingin mlebu kabeh. Padahal nek mlebu kabeh ning kono nggo ya sumuk sungkep ya ora iso lungguh. Padahal berkah itu dengan memberi peluang oleh orang-orang tua tempat-tempat supaya biar mereka duduk nyaman, ya meluaskan tempat duduk itu diluaskan oleh Allah pula nanti rezekinya, diluaskan pula ilmunya. Nah, saya ingat di zaman sama Guru Zaini, itu Guru Zaini itu keluar dari rumah sampai ke majelisnya di depan tidak satu pun orang yang salaman dan dingluk ngabe. Lagi wong saiki malah orang nek sing salaman foto kabeh ngambut ini sampun muat. Di tengah-tengah diarak di tempat mau masuk ke masjid makam Habib Bakar Gresik, ijik wae wong setofik saya mau foto setofik. Habib saya mau foto Habib. Yo nopo. Iki Habib Bakar Gresik lek arep iki kepengin berkah, lek berkah ribut foto. Foto ki engko nek wis rampung lah kamu duduk ke rumah arep foto bareng monggo. Ngono lho. Ya bisa minta maaf, bukan tidak mau salaman. Padahal salaman itu disunahkan dan dianjurkan. Maksudnya sunah ki nek waras ngono lho. Dilakoni dengan cara adab juga, bukan sunahnya sakarepe dhewe. Wah iku sunah ora gelem salaman tapi uyel-uyelan. Engko akhirnya nek sing HP-ne ilang. Kene HP-ne ilang, lho, anak buah ya bisa engke sing nyolong. Lha ya. Hati-hati ya, ndak usah. Kecuali kalau mau salaman-salaman, boleh datang lagi, boleh ndak apa-apa. Jam 5 sore ketemu salaman. Ora apa-apa nganti pedhot ngene. Olah alien kaya sate. Ora masalah. Kalau banyak orang kita juga mestinya adab itu penting. Kalau banyak orang salaman orang sah diwalik cukup yang cepat wong anu gitu loh. Bukan tidak mau, dan saya bukan anu rumongso resik endak, saya ini bukan orang yang pantas untuk dicium tangan saya. Tetapi maksud saya ayolah, memang anu dengan niat kita ini mencium tangan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan mencium tangan-tangan kita yang penuh dosa dan berlumuran dosa ini. Tetapi ayo adab itu juga penting ya. Minta maaf bukan tidak mau salaman. Insyaallah setiap acara dibuat begitu. Kalau mau salaman di sini tekone iso ketemu. Lah ngene pas acara rame iki serasa salaman ke ben rada aman. Sing ning kantong HP-HP, dompet-dompet barang juga aman. Sekarang itu copetnya bukan wong lanang tok lho. Ibu-ibu melu. Wis melu itu ijazah nyopet. Katanya copet-copet sing lanang, "Bu, ayo kerja sama yang bagus. Anda bagian perempuan, saya bagian laki. Engko nek nikah bareng we wong loro. Kowe pencopet wedok, aku pencopet lanang. Kumpulnya metulah copet-copet yang baru." Nah, begitu pula seperti setan tadi suara mati-mati gawe anak terus. Lah ya luar biasa. Awake dhewe iki sing nganggo mati anake dibadesi. Ya malah dadi anu ya bismillah. Ya Rabbana tarafna. أرفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وأمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا من نال باغتساب منا بالمصطفى الرسول صل عليه بكل رسول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآلي وصحبي عداد طش صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله قدري قدر akan sugeng jazak Allah khairul jazak minta maaf kalau ada kesalahan dan ucapan yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.